Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira amma ba'd. Sedikit kita memurajaah tentang syafaat. Bahwa syafaat itu banyak, ada yang khusus bagi nabi, ada yang umum bagi nabi, malaikat, kaum mukminin, ya. Mereka memberikan syafaat juga. Tetapi di dalam kitab ini lebih dikhususkan kepada pembahasan tentang keluarnya pelaku dosa besar, ya, keluarnya ahli tauhid yang melakukan dosa besar dari neraka. Ini yang dikhususkan dalam pembahasan ini. Keluarnya pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dari neraka. Kenapa Syekh mengkhususkan masalah itu? Karena ada beberapa kelompok menyimpang yang mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, itu murtad, dan kekal di dalam neraka. Ini akidah menyimpang, bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau dia belum bertaubat, mati lagi berzina, mati lagi minum khamr, lagi berbuat dosa besar, bisakah kita menghukum, oh dia pasti ahlu nar? Boleh? Gak boleh kalau dia seorang muslim. Ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarolahu. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Meskipun wafat dalam keadaan di atas suul khatimah. Allah yang mempunyai kuasa. Allah yang mempunyai hukum. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia, itu hak Allah. Wa in syaa'a 'adzabahu. Kalau Allah berkehendak untuk tidak mengampuninya, Allah akan azab dia. Tetapi tidak kekal di dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Nah, selama dia di dalam hatinya terdapat keimanan, meskipun sebesar biji zarrah, akan dikeluarkan dari neraka, tidak kekal. Tetapi orang Khawarij meyakini, orang Mu'tazilah juga meyakini, pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka. Maka dibantah di dalam ya kitab ini bahwa mereka akan mendapatkan syafaat dan keluar dari neraka. Nah. Baik, sedikit kita mengulang. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mempunyai perbedaan di dunia dan kesamaan di akhirat. Ya, penghukuman orang Khawarij dan Mu'tazilah sama untuk di akhirat. Dan berbeda ketika untuk pelaku dosa besar di dunia. Ada seseorang berzinah misalnya. Ya. Ahlus Sunnah meyakini bagaimana untuk orang yang berzinah tadi? Mati lagi berzinah? Atau orang yang berzinah? Mukmin, dia muslim. Apa? Muslim nah kisul iman. Seorang muslim yang kurang iman. Kurang imannya, lemah imannya. Sehingga terjatuh ke dalam perzinahan. Nah, ini penghukuman Ahlus Sunnah di dunia. Orang Khawarij apa menghukumi pelaku dosa besar? Kafir, keluar dari Islam. Orang yang melakukan dosa besar, keluar dari Islam. Kalau orang Mu'tazilah apa? Fi manzilatin baina manzilatain. Orang Mu'tazilah mengatakan di satu tempat dari dua tempat. Tidak mukmin, tidak kafir. Nah, ini orang Mu'tazilah. Penghukuman di dunianya ya, bagi orang yang melakukan dosa besar. Ahlus Sunnah bagaimana keyakinannya? Bagi yang melakukan dosa besar, mukmin, naqisul iman, mukmin yang lemah imannya, kurang imannya. Khawarij, kafir, keluar dari Islam. Mu'tazilah, di satu tempat dari dua tempat, satu kedudukan dari dua kedudukan. Tidak mukmin, tidak kafir. Baik, di akhirat bagaimana penghukuman Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah, ketika orang yang melakukan dosa besar mati dalam keadaan belum bertaubat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Kalau Allah berkehendak, Allah azab dia. Dan tempat kembalinya adalah surga. Saat dia sudah bersih dari dosanya. Cuci dia di neraka, disiksa, bersih dari dosanya, diangkat, dimasukkan ke dalam jannah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Orang Khawarij dan Mu'tazilah sama. Pelaku dosa besar, kekal di dalam neraka. Nah. Barakallahu fikum. Ini mereka tidak mendapatkan syafaat ya, kata orang Khawarij dan Mu'tazilah. Dan bantahannya dengan hadis ayat dan hadis-hadis yang sudah kita baca pada pekan yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, masuk ke pembahasan selanjutnya tentang al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatan la tafnayan. Surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang tidak akan binasa. Naam. Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang tidak akan binasa. Fajannah, surga itu adalah ma'wa awliyaihi, tempat bagi wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tempatnya adalah surga. Wanar, adapun neraka, iqabun li'adaihi, hukuman bagi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dan para pendosa. Nah, wa ahlul jannati fiha mukhalladun, dan penduduk jannah semuanya akan kekal di dalam jannah. Demikian penduduk neraka akan kekal di dalam neraka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai 75, innal mujrimin fi adzabi jahannam khalidun, sesungguhnya para pendosa, yakni orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, fi adzabi jahannam, mereka berada di dalam azab jahannam khalidun, kekal di dalamnya. La yufattaru anhum, tidak akan diringankan azab dari mereka. Wa hum fihi mublisun, mereka di dalamnya berputus asa. Sudah enggak ada harapan untuk selamat bagi orang-orang yang memang asli penduduk neraka dari kalangan kafir, musyrik, munafik. Nah, kekal di dalam neraka, berputus asa. Mereka mengharapkan, ya Allah matikan saja saya. Enggak akan mati. Mati itu di dunia, sudah di akhirat hari pembalasan. Nah, makanya kita hendaknya berlelah-lelah sekarang. Berlelah-lelah sekarang. Kita hadir kajian, kita sholat wajib, kita sholat sunnah, kita puasa wajib, kita puasa sunnah, kita sodakoh. Nah, berlelah-lelah sekarang untuk kemudian berbahagia di hari akhirat nanti. Jangan sampai kita sekarang senang, meninggalkan sholat, ninggalin puasa, ninggalin zakat, ninggalin sodakoh. Di akhirat jadi orang yang sengsara. Nah, barakallahu fikum. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Hanya sebentar. Nah, disebutkan di dalam hadis Muslim, nanti di akhirat akan didatangkan seorang laki-laki yang di dunianya adalah orang yang paling bahagia. Tapi dia pendosa. Ya. Kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Satu celupan dan diangkat. Lalu ditanya, apakah kamu dahulu di dunia pernah mendapatkan kebahagiaan? La wallah, tidak demi Allah. Saya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun di dunia. Padahal di dunia dia orang yang paling bahagia. Ya. Yang palingnya. Ya. Kalau kita bahagia, ada orang yang lebih bahagia. Dan ada yang paling bahagia. Nanti dia di akhirat. Nah, kalau dia kafir, demikian. Dimasukkan ke dalam neraka, ditanya. Pernah kamu mendapatkan kebahagiaan di dunia? Tidak. Tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Sirna sudah kebahagiaannya. Nah, tidak kerasa. Ya kayak kita kemarin. Kayak kita sekarang, kemarin pernah makan rendang, pernah makan yang enak-enak gitu ya. Pernah jalan-jalan ke tempat yang indah. Suatu saat kemudian ditimpa dengan kesusahan makan hanya dengan nasi putih. Kira-kira ya makan rendang yang enak kemarin masih terasa gak hari itu yang kita kemakan nasi putih aja? Gak kerasa, demikian nanti di akhirat. Ya. Kesenangan di dunia dengan melanggar batasan-batasan Allah di akhirat sirna. Gak ada tersisa lagi. Demikian sebaliknya nanti kata Allah, ya kata Rasulullah, didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya, tapi dia kokoh di atas agama, menjaga batasan-batasan Allah. Nanti dia dimasukkan ke dalam jannah. Lalu ditanya, pernahkah kamu merasakan kesengsaraan, kesusahan, kepayahan di dunia? La wallah, demi Allah, saya tidak pernah mendapatkan sedikit pun kesengsaraan. Padahal di dunia dia orang paling sengsara. Kalau kita sengsara, ada orang yang lebih sengsara dan ada yang paling sengsara. Nah, maka barakallahu fikum, lebih baik capek sekarang kita beribadah daripada nanti sengsara di akhirat. Dunia itu sebentar, sabar. Kunci kebahagiaan, kunci keselamatan itu sabar. Kalau enggak sabar, enggak akan selamat. Enggak sabar sholat, enggak sabar puasa, enggak sabar berpegang di atas agama. Nah, jadi kunci selamat itu adalah sabar. Sabar di atas batasan-batasan Allah. Kalau kita sabar, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Nah. Baik, kita cukupkan kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.